Mitra bisnis, selain persoalan anak usahanya Petral di Singapura, Pertamina sebagai induk usaha yang sekaligus BUMN strategis bagi bangsa Indonesia, juga dinilai oleh Kwik Kian Gi belum dapat mengimplementasikan secara baik amanat dari konstitusi terkait dengan pengelolaan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Untuk membahas mengapa Kwik Kian Gi memiliki penilaian seperti itu, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, sebelum ini Bapak sempat mengulas di era Orde Lama, para pemimpin negara masih berpatokan pada konstitusi dalam pengelolaan minyak bumi sebagai komoditas strategis. Lantas, sejak kapan kondisi itu berubah, Pak? Iya, sejak Pak Harto. Pemerintahan Pak Harto dengan berkuasa mafianya itu punya anggapan bahwa harga minyak, harga BBM yang dibayar oleh rakyat Indonesia harus sama. Harus dijadikan sama dengan yang dibayar oleh semua orang di dunia. Ideologinya mengatakan bahwa semua barang harus dihargai dengan harga yang terbentuk di dunia gitu. Tapi Pak Kwik, ada yang berpendapat di era globalisasi yang seperti sekarang ini, kondisi itu jadi sangat wajar. Apa pendapat Bapak? Iya tidak. Kok bisa wajar? Bagaimana? Minyak-minyaknya sendiri kok. Nah, kalau itu globalisasi atau tidak globalisasi, ya konstitusinya sudah dirubah dulu kan, barang yang penting bagi negara dan menguasai jadi barang orang banyak, dikuasai oleh negara, dipakai sebesar-besar kemampuan rakyat. Tapi Pak, bukankah hasil produksi minyak kita masih harus diolah di luar negeri lantaran infrastruktur pengolahan kita kurang memadai? Loh, sekarang gini, kalau itu terjadi, malah bisa lebih minyak mentahnya dibawa ke Singapura. Kemudian disuruh menghilang, kita membayar biaya penghilangan kan. Tapi BBM-nya dikembalikan lagi kan murah sekali. Harga yang penting itu harga minyak mentahnya kan nol. Nah, kalau saya mengatakan demikian, dikebuk lagi. Oh, jadi minyak yang harganya nol yang milik rakyat dibagi cuma-cuma? Tidak. Yang mengatakan dibagi cuma-cuma bersiapa? Kan tidak. Tidak. Cuma harganya itu dibikin tidak sesuai dengan harga dunia. Landasan berpikirnya itu adalah kepatutan, daya beli, nilai strategis, gitu loh. Waktu sebelum merdeka itu, Pak Hatta, Bung Karno itu sudah berpikir sedalam itu, gitu. Tidak membabi buta mesti harga pasar dunia, tidak. Nah ini kan rakyat Indonesia dipaksa untuk membiasakan diri beli dengan harga itu. Itu harus gitu kan. Apa motifnya? Supaya semua perusahaan asing bisa tarik duit dari bensin di sini gitu kan. Dan sudah terjadi kan. Pompa-pompa bensin di mana-mana. Demikian Kwik Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.